Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Kita masih membahas di bab Nailus su'dudi bil ilmi, bagaimana menggapai kepemimpinan dengan ilmu agama, yang merupakan aslur rabi', prinsip yang keempat dari situd durar. Kemudian beliau masih melanjutkan tentang keseimbangan antara ilmu dalam masalah agama dengan ilmu dalam masalah ar-riyasah, ilmu dalam masalah politik dan kepemimpinan. Fadara amru riasati ad-diniyati wad-dunyawiyah 'alal 'ilmi. Maka kepemimpinan baik dalam masalah agama maupun dunia semuanya bergantung kepada ilmu. Li'annahu aslun lahuma, karena ini merupakan pondasi bagi keduanya. Karena itulah Syekhul Islam mengatakan, wa dzalika anna Allah yaqulu fi kitabihi, Allah berfirman dalam kitabnya di surat Al-Hadid, laqad arsalna rusulana bil bayyinat, sungguh aku telah mengutus para rasulku dengan membawa bukti, wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan aku turunkan bersama mereka Al-Kitab dan aku berikan al-mizan. Yang dimaksud dengan al-mizan, sebagian ulama menafsirkan al-qiyas, menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Al-Quran berbicara tentang hukum A, yang dibahas kasus B. Ada kasus C, mirip seperti kasus B, berarti hukumnya sama, A. Al-Quran membahas hukum khamr, statusnya haram karena dia memabukkan. Ketemu narkoba, sama-sama memabukkan, akhirnya disamakan dengan khamr, hukumnya juga haram. Model seperti ini ya, menyamakan yang sama dan membedakan yang beda, ini disebut dengan metode al-mizan. Ini adalah qiyas yang Allah turunkan. Liyakuman nasu bil qisti, agar mereka, agar manusia bisa tegak di atas keadilan. Kenapa perlu ada qiyas? Karena tidak mungkin semua masalah ada dalam Quran. Sehingga Quran cuma menyebutkan 1-2 contoh, sisanya silahkan kamu samakan dengan contoh yang sudah ada. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak hambanya untuk berpikir. Ketika Allah sebutkan sebuah permisalan, ada permisalan seperti ini, kalau kamu menjumpai yang semisal dengan itu, tinggal samakan. Dosen ngasih contoh, apakah sampai termasuk soal yang nanti diujikan? Ini mahasiswa yang manja, maka dia cuma ngasih contoh satu, kemudian soalnya 10, kerjakan seperti contoh. Seperti itu pula syariat kita. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun, dan aku juga turunkan al-hadid, besi yang di situ ada ba'sun syadid, dia punya kekuatan, wa manafi'u linnas, dan punya manfaat bagi manusia. Liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib, agar Allah mengetahui siapakah di antara hambanya yang mau membela dirinya dan membela rasulnya bil ghaib, tanpa melihat Allah. Bil ghaib di sini adalah dengan cara yang gaib, artinya dia tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan ilmu Allah di sini, liya'lama, agar Allah mengetahui. Ilmu Allah itu ada dua. Yang pertama, ilmu yang merupakan sifat Allah, dan itu adalah ilmu azali. Sudah ada sejak masa silam, Allah tahu apapun yang akan terjadi di alam ini. Yang kedua adalah ilmu alladhi yatarattabu bihil jazaa', ilmu yang ada kaitannya dengan balasan. Sehingga yang dimaksud ilmu di sini adalah saksi. Agar Allah mengetahui, dalam arti Allah akan menjadi saksi siapa di antara hambanya yang mau membela dirinya, yaitu membela syariatnya dan membela rasulnya bil ghaibi, sementara mereka tidak melihat Allah Ta'ala. Fa akhbara, maka Allah menyebutkan bahwasanya Allah menurunkan Al-Kitab wal Mizan liyakuman nasu bil qist. Allah menurunkan Al-Kitab dan Mizan agar manusia bisa bersikap adil. Dan Allah juga menurunkan Al-Hadid. Berarti di situ ada keseimbangan apa? Antara ilmu agama dengan kekuatan politik. Ilmu agama diwakili dengan Al-Kitab wal Mizan yang Allah turunkan. Dan kekuatan politik diwakili dengan wa anzalnal hadid. Aku turunkan besi yang dia punya kekuatan fisik sehingga bisa dipakai oleh manusia untuk mempertahankan diri atau memaksa orang yang tidak mau tunduk kepada Al-Kitab. Faqiwamuddin bil kitabi al-hadi was-sayfin nasir. Maka tegaknya agama adalah dengan keseimbangan kitab yang memberi petunjuk dan pedang yang akan membela perjalanan Al-Kitab. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong. Pemberi petunjuk dengan ilmu agama, sebagai penolong dengan Allah berikan kekuatan bagi kaum muslimin untuk mempertahankan kedaulatannya. Maka istilah pedang dan kitab suci ini benar atau salah? Yang benar dibalik ya, kitab suci dan pedang. Karena dengan dua itu maka dakwah akan bisa berjalan dengan baik. Wal kitabu huwal aslu, dan Al-Kitab itu prinsip yang pertama. Walihada awwalu ma ba'athallahu rasulahu anzala alaihi al-kitab. Karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, pertama kali yang Allah berikan kepada beliau adalah Al-Kitab. Kemudian beliau tinggal di Mekah dan beliau tidak diperintahkan untuk berjihad sampai hijrah, sehingga beliau memiliki beberapa komunitas, beberapa a'wan, pembantu yang mampu untuk berjihad. Ini keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Sehingga kembali kepada keseimbangan ilmu dalam masalah agama dan ilmu dalam masalah kekuatan politik, sehingga tegaklah kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Idzan falladzina yatasawwaruna qiwama daulatil Islam. Karena itulah orang-orang yang mereka ingin menggambarkan tegaknya daulah Islam hanya dengan sebatas atifah Islamiyah. Hanya karena masalah atifah Islamiyah. Ini perasaannya cinta Islam. Atau sebatas pemikiran semata tentang berbagai macam hujah syariah yang mereka sebut dengan pemikiran Islami. Namun, atau sebagian ilmu yang mereka sebut dengan saqafah Islamiyah. Ada tiga istilah yang sering dipakai oleh para harokiyun: atifah Islamiyah, atau sahwah Islamiyah, atau fikrah Islamiyah, atau saqafah Islamiyah. Wa anna ta'lima marhalatun qadimatun ba'daha. Sedangkan belajar itu tingkatan yang jauh ke depan. Nanti setelah semuanya atifah Islamiyah, fikrah Islamiyah atau thaqafah ini semuanya beres, baru nanti baru belajar. Fa ula'i talibu sarabin, maka orang seperti ini berarti sedang mencari fata morgana. Li'annahum yatakhayyalunaha bila quwwatin wala asbab. Karena mereka menghayalkan untuk bisa tegaknya syariat tanpa mencari sebab yang benar dan tanpa mencari kekuatan yang tepat. Wa ula quwwataini quwwatuddin alladhi 'alaihi wa'adallahu almu'minina bin nasr. Dan kekuatan yang paling utama adalah kekuatan agama, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hamba-hambanya yang beriman akan mendapatkan pertolongan dengan kekuatan agama. Allah Ta'ala berfirman di surat Ar-Rum, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Sudah menjadi tanggung jawab kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Karena itu seorang mukmin yang kuat maknanya adalah kuat imannya. Meskipun ada juga yang memberikan penjelasan mukmin yang kuat bisa juga dimaknai kuat fisiknya. Wa li hadza qala Ibnu Qayyim, kata ini karena itulah Ibnu Qayyim mengatakan Walamma kana jihadu a'da'illahi fil khariji far'an ala jihadil abdi nafsahu fi dhatillah. Ketika jihad melawan musuh-musuh Allah di luar, itu merupakan turunan dari jihadnya seorang hamba untuk memaksa dirinya dalam mentaati zat Allah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang mujahid adalah orang yang berjihad memaksa dirinya untuk melakukan taat kepada Allah. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Sedangkan orang yang berhijrah sejatinya adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang. Kana jihadun nafsi muqaddaman ala jihadil adwi fil harij. Maka berjihad untuk memaksa diri kita agar mau jadi orang yang taat lebih didahulukan dibandingkan jihad melawan musuh yang ada di luar. Wa aslan lahu, dan ini adalah pondasi pertama untuk bisa berjihad melawan musuh yang ada di luar. Sehingga sebelum kaum muslimin itu melakukan ekspansi, yang dilakukan adalah perbaikan di dalam. Fa innahu man lam yujahid nafsahu awwalan litaf'ala ma umirat bihi wa tatruka ma nuhiyat anhu wa yuharib ha fillahi lam yumkinhu jihadu aduwihi fil harij. Karena orang yang tidak berjuang memaksa dirinya dengan mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, maka tidak mungkin dia akan bisa berjihad melawan musuhnya yang ada di luar. Fa kaifa yumkinuhu jihadu aduwihi wal intisafu minhu wa aduhu alladhi baina jambayhi qahirun lahu. Maka bagaimana mungkin dia bisa berjihad melawan musuhnya dan berhadapan dengan mereka sementara musuhnya yang ada di sampingnya lebih kuat dibandingkan dirinya. Mutasallitun alaihi, bisa menguasainya. Lam yujahidhu wa lam yuharibhu fillah, sehingga dia tidak berjuang untuk melawannya dan tidak memeranginya di jalan Allah Ta'ala. Yang dimaksud musuh yang ada di sampingnya adalah hawa nafsunya. Sehingga bagaimana mungkin dia berjihad melawan orang kafir sementara hawa nafsunya saja tidak dia perangi. Bal la yumkinul khuruju ila aduwihi hatta yujahidu nafsahu alal khuruj. Bahkan tidak mungkin dia keluar untuk menemui musuhnya sampai dia berjihad melawan hawa nafsunya agar keluar dari dirinya. Fahadhani aduan, maka dua musuh ini, yaitu musuh internal dan musuh eksternal. Qadimtuhinal abdu bijihadihima. Hamba itu diberi ujian oleh Allah untuk berjuang melawannya. Wa bainahuma aduun tsalits, dan di antara dua musuh ini ada musuh yang ketiga. La yumkinuhu jihaduhuma illa bijihadihi, di mana tidak mungkin kita bisa melawan dua musuh pertama kecuali dengan melawan musuh yang ketiga. Wa huwa waqifun bainahuma yuthabbitul abda ala jihadihima wa yuhadziluhu wa yurjifu bihi. Sementara dia tetap tegak di antara keduanya, kemudian memberikan semangat bagi hamba untuk berjuang memerangi keduanya. Wa yukhadziluhu wa yurjifuhu bihi, dan kadang dibiarkan dan menggetarkan dirinya. Wa la yazalu yukhayyilu lahu ma fi jihadihima minal masyaki wa tarkil khutut wa fautil ladzati wal mustahiyat, dan akan senantiasa yukhayyalu lahu, digambarkan baginya dalam jihad keduanya itu ada banyak kesulitan, dan nanti dia harus tarkul khutut, ya, bisa jadi dia melanggar aturan, wa fautil ladzati wal mutasyak wal mustahiyat, dan dia harus meninggalkan berbagai macam kenikmatan dunia. Wala yumkinuhu ayyu jahida dzainakal adawaini illa bijihadihi. Dan orang tidak akan mungkin untuk berjihad melawan aibnya yang adawain, yang dia menular, kecuali dengan berjuang melawannya. Beliau masih belum menyebutkan yang ketiga ini apa maksudnya. Semoga di akhir paragraf nanti bisa kita pahami ya. Fakana jihaduhu wal aslu li jihadihima, maka jihad ini adalah jihad yang paling prinsip untuk melawan keduanya, yaitu setan. Kita punya dua musuh. Yang pertama apa? Eksternal, orang kafir. Dan yang kedua? Internal. Dan ada satu jihad lagi, yaitu jihad melawan setan, sehingga dia menjadi musuh yang ketiga. Waqifun bainahuma, setan itu tegak di antara dua musuh ini. Yuthabbitul abda an jihadihima, dan dia menggembosi hamba jangan sampai memperjuangkan untuk melawan dua hal ini. Kemudian setan juga tidak mau menolong hamba dan terkadang membuat hamba itu ketakutan. Karena itu tidak mungkin seorang bisa berjihad melawan dua musuh ini sementara dia tidak berjihad melawan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa." Sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian, karena itu jadikanlah dia sebagai musuh. Dan perintah untuk menjadikan setan sebagai musuh adalah tanbihun ala istifraghil wus'i fi muharabatihi wa mujahadatihi. Merupakan peringatan untuk mengerahkan semua kemampuan dalam melawan setan dan berjihad melawannya. Sebagaimana layaknya musuh, la yafturu wa la yaqsur, yang dia tidak pernah lelah dan tidak pernah meninggalkan untuk berjuang melawan sang hamba. Ala adadil anfas, sepanjang bilangan nafas. Karena setan enggak pernah tidur. Sehingga ketika setan itu berusaha untuk mengalahkan kita sepanjang waktu kita, maka seharusnya kita juga harus berusaha untuk bertahan sepanjang waktu kita dan berusaha untuk mengalahkannya sepanjang waktu kita. Dan bisa jadi perjuangan setan lebih hebat dibandingkan perjuangan kita. Dan itulah realitanya. Kita sering istirahat dan setan tidak pernah istirahat. Hasan Al-Basri pernah ditanya, "Ayanamu iblis? Ayanamu iblis? Iblis itu tidur enggak?" Apa kata beliau? "Launama lawajadna roha." Kalau iblis tidur nanti kita bisa istirahat. Pas lagi tidur kita istirahat, kan enggak diganggu iblis ya. Tapi kita diganggu setan lailan wa nahara. Malam diganggu enggak? Diganggu dalam bentuk apa? Mimpi. Mungkin ada mimpi-mimpi yang membuat kita takut, atau membuat kita bangun tidur jadi benci, membuat hidup kita enggak fokus, dan seterusnya. Kemudian dikomentari oleh Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani, "Hadzal kalamu fi ghayatil judah wal wudu." Penjelasan beliau ini sangat bagus dan sangat jelas. وَهُوَ تَصْحِيحٌ لِمَنْهَجِ الَّذِينَ يَرْمُونَ غَيْرَهُمْ بِالْحِجَارَةِ وَبُيُوتُهُمْ مِنَ الزُّجَّاجِ. Dan itu dalam rangka untuk meluruskan prinsip orang-orang yang mereka justru melempari diri mereka sendiri dengan batu dan rumah mereka dengan kaca. وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ يُعَذِّمُونَ الْأَسْبَابَ الْمَادِيَةَ حَتَّى يَرَوْا أَنَّ عَدُوَهُمْ tamakkana likuwatihi. Dan di saat yang sama mereka menganggap materi itulah sebab yang paling penting untuk bisa menjadi sebuah negara yang kuat atau kerajaan yang kuat, sehingga mereka menganggap musuhnya itu pasti bisa mengalahkan dengan kekuatannya. Walhaqqu, dan yang benar, annahu la yadkhulu alaihimul aduwu buyutahum illa idza wahiya bunyanuha. Dan yang benar ya, bahwa musuh tidak akan masuk ke dalam rumahnya kecuali ketika musuh itu diizinkan untuk membangun rumahnya. Artinya, la yanhazimul muslimun liquwati aduihim walakin lidha'fi imanihim. Kaum muslimin itu tidaklah kalah disebabkan karena kekuatan musuhnya, tapi kaum muslimin itu kalah karena lemahnya iman mereka. Ini kalimat yang barangkali bisa kita renungkan ya. Kaum muslimin tidak kalah disebabkan kekuatan musuhnya, namun kaum muslimin kalah disebabkan lemahnya iman mereka. Hatta walau ariyat aidiyahum minal asbab, bahkan sampai ketika tangan kita telanjang dari sebab, enggak punya senjata apapun. Ba'da badzlil wus'i, namun setelah usaha yang kuat, kafahumullahu manabahum, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupi kebutuhan mereka. Dan berkali-kali itu terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sehingga kunci kekuatannya bukan bagaimana musuh itu lemah, tapi kunci kekuatannya adalah bagaimana imannya kaum mukminin ini kuat. Syekhul Islam mengatakan, "Wa min sunnatillah," bagian dari sunnatullah, "anna man lam yumkin al-mu'minuna ayyu'idhuhu min alladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu fa inna Allah subhanahu yantaqimu minhu li rasulihi wa yakfihi iyyahu." Bagian dari sunnatullah, ketika dalam kondisi kaum mukminin itu sudah sama sekali tidak bisa melindungi dirinya dari orang-orang yang mencela Allah, menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah lah yang akan murka untuk membela kehormatan Rasulnya, dan Allah cukup yang akan melawan mereka. Kama qaddamna ba'da dhalika fi kisati al-kitabil muftara, sebagaimana yang pernah kita sebutkan dalam kisah tentang Al-Katib Al-Muftari, seorang penulis yang suka berdusta. Wa kama qala subhana, sebagaimana Allah firmankan, fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in. Ya. Sampaikan dengan terang-terangan apa yang diperintahkan dan berpalinglah dari orang musyrik, sesungguhnya akulah yang akan mencukupimu untuk melindungi dirimu dari gangguan orang-orang yang berbuat istihza, tidak mau menerima kebenaran Islam. Wallahu alam, tentang kisah Al-Katib Al-Muftari kita belum baca ya. Yang jelas bagian dari sunnatullah, ketika kaum muslimin sudah tidak punya lagi kekuatan, sementara mereka semuanya bersandar kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan pertolongan dengan sendiri. Allah sendiri yang akan memberikan pertolongan kepada mereka. Dan dulu pernah kita bahas ya, Syekhul Islam menceritakan tentang perwujudan firman Allah, innana syi'aka huwal abtar, sesungguhnya setiap orang yang mencelamu wahai Muhammad, maka dia adalah manusia yang terputus. Lalu beliau bercerita, sering sekali para mujahid itu bercerita kepadaku, ketika mereka sedang menyerang musuh, kemudian tertahan oleh benteng, sehingga mereka membuat pertahanan di luar benteng, sama-sama bertahan, musuh bertahan dengan benteng, kaum muslim bertahan dengan senjatanya untuk menyerang. Dan itu sulit untuk kemudian ditembus. Sampai akhirnya kaum muslimin mendengar ada orang kafir yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah mereka berharap sebentar lagi benteng ini akan ditaklukkan. Karena Allah telah menjamin inna syani'aka huwal abtar. Siapapun yang mencelamu wahai Muhammad, sesungguhnya dialah orang yang terputus. Makanya tidak ada pasukan muslim melawan orang kafir, kemudian pasukan kafir mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti di situ Allah taala akan mengalahkan pasukan kafir. Wa qala Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim, tallahi, demi Allah, ma'ada alaikal adu illa ba'da an tawalla ankal waliyu, fala tadhunnu anna asyaitana ghalaba walakinna alhafidha a'rada. Demi Allah, tidaklah musuh menyerangmu kecuali setelah antawalla ankal wali, setelah wali, zat yang mengurusimu itu berpaling darimu. Fala tadunnu anna syaitana ghalaba. Maka janganlah kalian menyangka bahasanya setan itu berhasil mengalahkan. Walakinnal hafidha. Namun yang terjadi adalah zat yang maha menjaga, yaitu Allah Ta'ala, a'radha, berpaling darimu. Coba kita ulang pernyataan Ibnu Qayyim ya. Demi Allah, tidaklah musuh, yaitu setan, menyerang dirimu kecuali setelah Allah berpaling darimu. Dan jangan kau menyangka setan bisa mengalahkanmu, namun yang terjadi adalah Allah telah meninggalkanmu. Karena kita enggak mungkin melawan makhluk gaib ini, kecuali kalau kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau tidak dengan pertolongan Allah, mustahil manusia bisa mengalahkan setan. Sehingga ketika setan itu menyerang kita, dia tidak akan berhasil untuk mengalahkan kita kecuali ketika Allah berpaling dari kita. Allah enggak gubris dengan kita. Maka di saat itu pastilah kita akan kalah. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Fala tadhunnu anna syaitana ghalaba walakinnal hafidha a'rada. Jangan kalian menyangka kalau setan itu berhasil mengalahkan, namun yang terjadi kenapa kok kita kalah? Karena Allah berpaling dari kita. Wa qad arafta annaka tuhramu wala rabbika idza taraktal ma'mura wa raqibtal mahdhura. Dan kau telah tahu bahasanya Allah Ta'ala mengharamkan dirinya untuk membelamu ketika kamu meninggalkan apa yang diperintahkan dan kamu melakukan apa yang dilarang. Kama annaka mansurun bihifzika Allah fi amrihi wa nahyihi. Sebagaimana kamu akan ditolong oleh Allah disebabkan kamu menjaga Allah dengan menjalankan perintah dan menghindari larangannya. Fa'adal aslu ilal ilmi li'annahu la yu'raful amru wa nahyu illa bihi. Sehingga kembalilah kembali prinsip seperti ini kepada ilmu dan ketakwaan, karena seorang hamba tidak akan bisa mengenal perintah dan larangan kecuali dengan ilmu agama. Sehingga ketika seorang hamba punya semangat untuk taat kepada Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Dan pada waktu seorang hamba dia meremehkan perintah dan larangan Allah, di saat itulah jangan harap dia bisa bertahan dari serangan setan. Latifah, ada catatan penting. Diriwayatkan dari Zubair bin Adi, beliau menceritakan, dakhalna ala Anas bin Malik. Zubair bin Adi menceritakan, kami pernah menemui sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fashakauna ilaihi ma nalqi minal hajjaj. Lalu kami menyampaikan kesedihan kami setelah kami melihat sikapnya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang gubernur yang tukang apa? Membantai. Faqala, kemudian Anas memberikan nasihat agar membuat mereka tenang dan tidak terlalu takut dengan kondisi Hajjaj. Apa kata Anas? Ma min amin illa walladhi ba'dahu syarrum minhu hatta talaqau rabbakum. Tidak ada satupun zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk dibandingkan zaman sebelumnya, sampai kalian ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sampai kalian mati. Dalam arti begini, kalaupun saat ini kalian merasa sangat sedih karena punya pemimpin yang demikian jahat, zalim, suka membunuh, suka membantai, dan tidak berpihak kepada orang soleh yang dialami oleh Hajjaj bin Yusuf, besok akan ada situasi yang lebih parah dibandingkan ini. Sehingga kamu sekarang berada dalam situasi yang lebih baik dibandingkan generasi setelah ini. Qala Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar memberikan penjelasan. وقد استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي قبلها. Para ulama kebingungan dalam memahami hadis ini, melihat realita bahwa bisa jadi zaman setelahnya itu bisa jadi tidak lebih buruk dibandingkan zaman sebelumnya, atau lebih baik dibandingkan zaman sebelumnya. Ya. Misalnya seperti Indonesia yang berkali-kali gonta-ganti presiden, kan kita bisa menilai presiden sekarang dengan presiden dulu bagaimana kondisinya, nanti presiden kedepannya bagaimana kondisinya, dan itu beraneka ragam. Ya. Kadang sekarang lebih baik dibandingkan yang dulu atau sebaliknya. Lalu bagaimana dengan hadis ini yang memastikan bahwasanya setiap satu zaman maka zaman setelahnya pasti lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Walau lam yakun fi dzalika illa zamanu Umar bin al-Aziz wa huwa ba'da zamanil Hajjaj biyasirin. Dan kalaupun itu tidak terjadi, minimal ada satu kejadian, yaitu zaman Umar bin Abdul Aziz yang beliau jadi pemimpin berapa tahun? Kurang lebih cuma 2 tahun. Dan itu pasca kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf. Berarti sahabat atau orang-orang soleh, para tabi'in ketika itu mengalami zaman yang lebih baik dibandingkan zaman di masa Hajjaj. Waqad ishtahara al-khairu alladhi kana fi zamani Umar bin Abdul Aziz. Dan kebaikan di zaman Umar sudah sangat masyhur, tersebar di mana-mana. Kemudian beliau memberikan keterangan beberapa ulama. Wa ajaba ba'duhum, sebagian ulama memberikan jawaban. Annal murada bitafdil, yang dimaksud zaman setelahnya itu lebih buruk dibandingkan zaman sebelumnya, sifatnya adalah tafdilu majmu'il asri. Sifatnya adalah perbandingan zaman secara umum, ala majmu'il asri, dengan zaman secara umum sebelumnya. Makanya yang dibandingkan bukan per kasus, tapi secara umum. Karena di zaman Hajjaj, di situ ada banyak para sahabat yang masih hidup. Sedangkan di zaman Umar bin Abdul Aziz, para sahabat itu telah hilang. Inqarat itu punah, ya. Wa fi asri Umar bin Abdul Aziz inqaradu. Dan di zaman Umar bin Abdul Aziz sahabat telah punah, ya. Itu kan istilah binatang, ya. Maksudnya sahabat telah meninggal dunia. Sudah tidak ada lagi sahabat. Wa zamanul ladzi fihi sahabatu khairun min az-zamanil ladzi ba'dahu. Dan zaman ketika sahabat masih hidup lebih baik dibandingkan zaman setelahnya ketika sahabat tidak ada. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni. Wa huwa fi sahihain, dan hadis ini ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Sehingga yang diperbandingkan di situ adalah masalah tingkat kesolehan. Nah, mungkin ada yang berkomentar, tapi nyatanya dulu enggak ada kegiatan ngaji sunnah kayak gini, ya. Kita belum kenal gerakan misalnya anti riba, enggak ada komunitas-komunitas ngaji sunnah. Dulu dakwah masih susah, ya. Jangankan lihat cadaran, jilbab besar saja masih jarang. Itu kan di sini, ya. Itu di Indonesia, yang kamu lihat di satu wilayah yang sangat kecil. Tapi secara keseluruhan, zaman sebelumnya lebih baik dibandingkan zaman setelahnya. Wallahu alam. Sehingga yang diperbandingkan adalah majmu'ul asr, bukan kasus per kasus di masing-masing zaman. Thumma qala, kemudian Ibnu Hajar mengatakan, thumma wajadtu an Abdullah bin Mas'ud at-tasrih bil murad. Kemudian aku jumpai dalam riwayat dari Ibnu Mas'ud yang menegaskan maksud dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Anas. Wa huwa aula bil itiba', dan ini yang lebih layak untuk kita ikuti sebagai penjelasan. Fa akhraja Ya'qub bin Syaibah dari jalur Al-Harith bin Husairah dari Yazid bin Wahab. Beliau mendengar Abdullah bin Mas'ud mengatakan, لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي قبله حتى تقوم الساعة. Tidak akan ada satu hari kecuali di mana hari setelahnya lebih buruk dibandingkan sebelumnya sampai kiamat. Lastu a'ni, kata Ibnu Mas'ud, yang aku maksud bukanlah rakhaun minal aishi yusibuhu, kenyamanan hidup yang mereka dapatkan. Wala malan yufiduhu, dan bukan pula yang aku maksud harta yang mereka miliki. Walakin la ya'ti 'alaikum yawmun illa wa huwa aqallu 'ilman minal yawmi alladhi madha qabla. Namun yang dimaksud adalah tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih sedikit ilmunya dibandingkan zaman sebelumnya. Fa idza dhahabal ulama'u, ketika para ulama semuanya telah meninggal atau ketika banyak ulama yang meninggal, istawan nasu, maka semua manusia sama. Akhirnya enggak ada yang lebih unggul dibandingkan yang lain dalam masalah ilmu agama. Fala ya'muruna bil ma'ruf wala yanhauna 'anil munkar, sehingga tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Fa inda dzalika yahlikun, di saat itulah mereka binasa. Yang binasa apa? Tatanan sosialnya. Sehingga maksiat tersebar di mana-mana, berbagai macam pelanggaran tersebar di mana-mana. Dan orang kalau tinggal di sebuah daerah yang isinya maksiat, banyak pelanggaran, maka daerah ini tidak akan aman. Dan itulah realita dari atau hakikat dari kerusakan di tengah umat. Di samping nanti Allah juga memberikan ancaman berupa azab dalam bentuk musibah di dunia. Wallahu ta'ala alam. Masih ada kutipan yang lain yang belum kita baca yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Senin depan masuk atau libur? Masuk. Tasyrik masuk ya. Baik. Insyaallah masuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.